Apa pandangan laki-laki dan perempuan nak simpan kuku panjang? Kuku nak simpan panjang. Dengar molek bak kuku. Sunat potong kuku, kuku lebih rendah daripada jari. Nampak lagi? Kuku rendah dari jari. Tengok gitu. Kuku rendah ke? Rendah pada jari. Dan harus kalau kita simpan, kuku sama tinggi dengan jari. Tapi sunatnya kita potong. Biar kuku rendah dari jari. Faham tak ni? Nampak tak? Orang ada kuku lah. Kuku dia sama panjang dengan jari ni. Sama tinggi. Harus. Lebih daripada jari. Makruh dah. Dok berdosa. Panjang. Panjang mana tu? Macam orang kafir. Situ haram. Nampak? Orang kafir kan kuku panjang. Dia basuh perut. Bangun sudu. Dah kuku panjang. Faham tak? Jadi kalau panjang saja belum haram lagi. Panjang jadi tasyabuh dengan orang kafir. Situ haram. Nah, jadi nak simpan kuku panjang, jangan sampai jadi macam orang kafir. Faham tak? Ada pula seorang penceramah kata orang yang sarung kuku panjang, dosanya macam bela sekandang babi. Ni tak betul. Tapi salah tetap salah. Cuma kata macam kandang babi, itu tak betul. Nah, kita tak perlu kepada benda yang tidak ada. Kalau kita nak mengharamkan sesuatu, cukup dengan ada nas yang lain. Tetap tak boleh. Panjang tu makruh lah. Tapi jangan sapa macam orang kapir. Nanti jadi haram.